وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelumnya saya minta maaf bahwa sebenarnya saya tidak mau ditanya, saya mau menyampaikan apa yang tahu. Karena itu saya harapkan pertanyaan-pertanyaannya jujur karena ingin tahu, jujur karena ingin tahu, ingin tahu karena jujur ingin mengamalkannya. Baik, ada yang berkata Yahudi dan Nasara tidak kafir, berdalil dengan ayat yang artinya ya ahlal kitab mari kemari. Baik, ini ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ayat itu berbunyi Qul, sampaikan ya Muhammad. Allah menyuruh nabinya untuk menyampaikan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari kemari kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kenapa diajak kepada kalimat yang sama? Sebab mereka berbeda, telah keluar, menyimpang dari jalan Nabi dan Rasul sebelumnya. Allah perintah Rasulnya supaya apa? Supaya mereka kembali kepada jalan yang sama, jalannya Nabi Musa, jalannya Nabi Isa, jalan la ilaha illallah, jalan tauhid, jalan satu di atas tadi agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan Islam yang sebenarnya. Mari kemari kepada kalimat. Jadi Nabi disuruh untuk mendakwai ahli kitab yang sudah menyimpang. Terus dari mana sampai dipahami bahwa mereka tidak kafir dengan ini? Justru ayat ini dalil bahwa Yahudi dan Nasara telah kafir. Makanya Nabi disuruh mengajak mereka supaya kembali. Kepada apa? Kalimat yang sama. Sama antara kami dan kalian. Adil antara kami dan kalian. Ini makna sawa bainana wa bainakum. Kepada kalimat tauhid. Mau lihat uraian kalimatnya. Lihat setelahnya. Lihat kalimat itu. Allah na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Sebab Yahudi dan Nasara menyembah Nabi Isa, ibunya Uzair. Diajak kepada kalimat yang merupakan segalanya Nabi Isa dan Isa supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban apa? Wala yusyrika bihi syai'an. Yang kedua, jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Kenapa? Sebab Yahudi dan Nasara sudah melakukan kesyirikan. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lainnya menjadi tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Kenapa? Sebab Yahudi dan Nasara telah mengambil para ulama-nya sebagai tuhan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Fakin tawallu, lanjut ayatnya. Jika mereka berpaling, faqulu hadu bi anna muslimun. Kalian yang Muhammad bersama kaum muslimin, kalian ucapkan bahwa kamilah orang-orang Islam yang menerima kalimat ini. Berarti apa? Ajarkan Nabi pada tiga kalimat ini adalah ajarkan untuk Islam. Jadi ayat ini justru dalil bahwa Yahudi dan Nasara itu telah kafir. Kenapa tidak kafir? Allah sendiri yang bilang, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Ini ajarannya Ramadhan. Yahudi juga mempertuhankan Uzair. Bahkan Yahudi lebih kafir, sudah kafir duluan. Makanya diutus Nabi Isa untuk mengingatkan Bani Israel, Bani Israel. Sebagian mereka mau beriman kepada Nabi Isa, yang lainnya tetap kafir. Jadi dari mana kafir? Dari mana sampai tidak dikatakan kafir? Orang ini yang berpaham dengan paham seperti ini kemudian berdalil dengan ayat adalah orang yang Allah maksudkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau kitab. Allah telah turunkan kepada engkau kitab. Di antara kandungan kitab Al-Quran itu ada ayatun muhkamat, ada ayat yang teramat jelas. Hunna ummul kitab, ayat yang teramat jelas itu induknya kitab, kembalikan kepadanya. Wa ukhra ada ayat-ayat yang lainnya mutasyabihat, kabur bagi sebahagian orang. Terus fa'amal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, payat tadi ulama tersyabahani, maka apa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti yang kabur. Yang maknanya bisa diselingkat seperti ini caranya. Dia mengambil dari kalimat sawa, padahal tidak sawa, sebab diajak, dipaksakan betul. Dari cara memahami bahasa Arab saja, orang ini jelas tidak paham bahasa Arab ini, yang berdalil dengan ini. Sebab Nabi disuruh beritahu ahli kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kami. Berarti apa? Mereka belum sama kan? Makanya diajak supaya kepada kalimat yang sama. Tapi orang ini pahamnya apa? Kalimat yang sama diantara kami. Berarti kami dengan kalian sama. Itu cara pahamnya orang ini. Ini cara pahamnya orang yang buntu, bin buntu. Bin domo. Ini persis yang disebutkan dalam ayat. Bahkan lebih parah. Ada ayat yang memang beberapa lafadznya bisa ditarik ke sana kemari. Tetapi ada ayat yang sangat jelas. Itu tadi itu, lafadz kafara alladzina, jelas sekali itu Allah bilang. Sungguh telah kafir orang-orang yang bilang, innallaha huwal al-masih. Sungguh Allah itu adalah Masih, Nabi Isa. Ini ajaran pokoknya agama Nasrani. Tuhan Allah. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus Kristus. Kafir. Allah sendiri bilang kafir. Terus dari mana sampai kamu pahami? Ayat ini tidak kafir. Berarti apa? Ini orang yang berpenyakit hatinya, berpegang hanya pada mutasyabih, meninggalkan yang jelas, dibetiral fitnah kata Allah. Dalam rangka apa? Mereka menginginkan fitnah di tengah kaum muslimin. Wabitiral ta'wil, mereka ingin memahami ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang ta'wilnya kecuali hanya Allah. Warasikhuna fil 'ilm, dan orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan, yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang yang dalam ilmunya mengatakan, kami imani semuanya, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Nabi ketika baca ayat ini, Nabi bilang, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah." Iya, fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum au kama qala. Kata Nabi, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Musa tadi, tinggalkan yang jelas, maka kata Nabi, orang itulah yang Allah maksudkan dalam Quran yang berpenyakit. Apa perintah Nabi? Fahdharuhum. Fahdharuhum. Tinggalkan orang-orang ini. Waspadai orang-orang ini. Nabi yang suruh, bukan saya. Baik. Nah, yang selanjutnya, cukup ya, cukup ini. Apakah dakwah tauhid, dakwah memecah, dakwah memecah belah umat? Ini sudah dijelaskan. Dakwah tauhid justru dakwah menyatu, menyatukan, menyatukan apa? Menyatukan di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang menyeleksi, membersihkan siapa yang tidak jujur untuk berpegang teguh di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab antara orang yang memilih tauhid dan tetap memilih sembahan selain Allah pasti pecah. Nabi Muhammad adalah orang yang paling melaksanakan ayat ini. Tapi bagaimana Nabi bertakwa? Pecah. Pecah orang-orang Quraisy. Antara bapak dengan anak berpecah. Sebab ada yang menerima la ilaha illallah, ada yang tidak mau menerima. Itu pasti pecah yang seperti itu. Jadi bisa disatukan. Ada yang menerima kekafiran, ada yang menerima iman. Dakwah tauhid adalah dakwah kesatuan. Mengajak kepada penghambaan hanya kepada Allah, kita semuanya hamba. Mengajak hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita semuanya pengikut. Dan semuanya harus sadar, ya, bahwa kita semuanya pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak keluar dari jalan Allah apabila dalam menentukan masuknya Ramadan dengan cara hisab? Hisab dalam menentukan Ramadan tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis. Nabi tidak pernah laksanakan, para sahabat tidak pernah lakukan, muridnya sahabat juga tidak pernah lakukan. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, berhubungan semuanya dengan melihat. Nabi bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasa dengan melihatnya. Ya, puasa kau punan sini ini. Bukan punan reken ini. Puasa ketika kamu lihat. Berbuka ketika kamu sudah lihat. Terus, kalau tertutup, Nabi jelaskan. Kalau tertutup Arab, sempurnakan 30. Selesai. Terus kalau misalnya masuk tanggal 1 di situ, ikuti Nabi. Nabi suruh sempurnakan. Sebab yang menjadi aturan bukan bulannya, yang menjadi aturan adalah kita ikut petunjuk Nabi berpuasa atau tidak. Hisab ini tidak ada, tetapi saudara-saudara kita yang menggunakan hisab itu berdalil dengan ayat-ayat yang kurang tepat. Kurang tepat sebagai dalil untuk menentukan bahwa masuknya Ramadan harus dengan hisab. Terakhir. Aduh. Kebetulan saya orang Jawa. Dan mayoritas di Jawa NU. Apakah menjadikan murtad? Apakah seseorang jadi murtad? Syirik akbar bila seseorang bertawassul misalnya. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Ismi Hayati dan ya Syekh lainnya. Ini lihat ya, kalau dengan kalimat ini kalimat doa kepadanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya minta kepadamu dan selanjutnya minta kepadanya, maka berdoa kepadanya, doa ibadah. Ibadah kepada Syekhul Qadir Jilani adalah kesyirikan besar, pelakunya keluar dari agama. Hanya sebahagian orang ucapkan ini tidak paham apa yang dia ucapkan. Tidak mengerti apa yang dia lakukan. Karena itu, jangan semua orang yang ucapkan ini kita bilang ini kamu kafir. Lihat dulu orangnya paham atau tidak. Sudah mengerti itu bersalah atau tidak. Jadi bedakan ya, perbuatannya, perbuatan ini perbuatan kekafiran. Tidak semua orang yang melakukannya langsung kita katakan kamu orang kafir. Kenapa? Mungkin dia belum paham. Mungkin dia belum tahu. Atau dia salah paham. Sehingga perlu diperjelas dulu. Diperjelas. Jangan terburu-buru mengkafirkan. Apakah NU yang dulu dan sekarang beda? Saya kurang paham ini. Sebab perlu ya dipelajari dulu sejarahnya itu. Dan saya bukan ahli di situ. Iya. Ini wallahu a'lam. Baik, yang jelas dalam beragama, organisasi tidak boleh jadi patokan. Yang jadi patokan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita punya organisasi, organisasi jadikan alat, bukan pegangan. Ajaklah kepada Quran dan Sunnah, jangan ajak ke organisasi. Sebab organisasi tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Quran dan Sunnah. Saya tutup dengan wasiat Nabi SAW kepada umatnya. Taraktu fikum syai'ain. Lam tadillu. Ya, masa masyaktum bihima. Falam tadillu abada. Atau kama Nabi SAW. Saya telah tinggalkan kepada kalian dua hal. Selamanya kalian tidak akan pernah sesat. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal itu, apa itu? Kitab Allah, kitab Allah, wa sunnati dan sunnahku. Ini pokok yang pertama dan pokok yang kedua yang banyak kaum muslimin langgar. Karena itu jamaah, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah secara jujur, jujurlah. Hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, takut kepadanya, cinta kepadanya, jujur jamaah, jujurlah yang bermanfaat di hari akhirat. Allah berfirman tentang hari akhirat, hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Kata Allah, hari ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat. Kita baca Al-Quran jujur mau mencari petunjuk, itu yang bermanfaat. Kita tolak jujur mau menjadi hamba Allah, itu yang bermanfaat. Kita mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah jujur, betul-betul mau mengikutinya, buktikan. Itulah jujur, itu yang bermanfaat. Selain itu yang mengaku dan mengaku tidak akan memberi manfaat jamaah. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dalam Quran yang mohon dimaafkan. Kita lanjutkan hadis salat subuh. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada para hadirin saudara-saudara dan saudara-saudara. Kemudian ditentukan kepada umumnya untuk menjaga barang-barang orang. Karena biasanya seperti ini banyak kejadian orang-orang yang memanfaatkan.